بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini sunnahnya. Jadi kalau tinggal dimanapun, berikan kontribusi kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau enggak bisa dengan fisiknya, dengan lisannya. Katakan yang baik-baik dengan tetangga, dengan yang baik-baik. Enggak bisa yang baik, diam aja. Pilihan cuma dua kok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau enggak bisa berkata yang baik, pilihannya cuma diam. Enggak ada yang ketiga. Ya, Masya Allah, mau berkata sesuatu yang tidak baik, tahan aja. Tahan, diam. Kenapa, Pak? Alhamdulillah. Udah tahan aja, daripada berkata yang tidak baik. Ya, jelas di sini ya? Jadi pilihan itu yang kita hadirkan dalam kehidupan. Kita nanti lihat ya, bagaimana kehidupan di Mekah, bagaimana kehidupan di Madinah. Tapi ingat, kehidupan Nabi menggunakan kata aqama. Berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan dalam kehidupan. Nanti pulang dari sini cek, antum statusnya titipan dari Allahnya apa yang paling dominan? Apakah pengetahuan? Maka berikan manfaat dengan ilmu sekitaran. Apakah kekayaan? Itu titipan. Berikan manfaat bagi sekitaran. Apakah misalnya kedudukan? Itu titipan. Sebelum diganti, Pak. Bikin polisi yang baik. Ya, kebijakan-kebijakan yang bagus. Bisa mumpung masih ya, sekarang hangat-hangat kan? Sholat subuh berjamaah. Antum lebihkan. 5 sholat waktu berjamaah. 5 sholat ya, di berjamaah. Ya, 5 waktu sholat berjamaah. Tuliskan misalnya. Gak apa-apa antum bikin anjuran ke warga. Anjuran aja. Antum kan gak maksa. Anjuran kepada warga sekitaran ini, kita tunaikan berjamaah di masjid, misal kan, khusus sholat ini, atau umum kita buat. Antum gak usah pikirin berapa yang ke masjid, bukan tugas Anda menjadikan orang ke masjid. Bukan tugas Anda. Tugas kita itu memaksimalkan titipan Allah. Berapa yang ke masjid, terserah Allah. Tapi setiap satu orang ke masjid, Anda dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ya, ada yang bikin misalnya anjuran, tulis di depan, Masya Allah. Kadang-kadang Allah titipkan rezekinya langsung ke rumah Allah, di masjidnya itu. Ya kas banyak, macam-macam dan sebagainya. Itu gunakan bagian dari pahala. Mumpung Anda titipannya di ketua DKM misalnya, atau perangkat di DKM-nya, gunakan. Ayo, cari pahala. Bukan uang Anda juga. Ya, sama, yang lain juga begitu. RT, RW misalnya, lurah sampai ke atasnya. Ya bukan kedudukan Anda, tidak akan melekat abadi. Akan ditukar itu. Ya, Quran Surah ketiga ayat 26. Ya, posisi paling kanan di pertengahan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Enggak ada yang abadi. Enggak ada yang abadi. Jadi mumpung ada, ayo gunakan. Jelas? Baik.